Apa hukum seseorang memakai celana jeans? Kalau yang dimaksud itu celana jeans seperti di umumnya, yaitu kebanyakan yang dipakai orang-orang, ya celana yang apa, tidak lebar, ya, sehingga seringkali membentuk kaki mereka. Yang seperti ini jangan dipakai, ya, jangan dipakai, apalagi dipakai sholat, jangan. Kita dianjurkan untuk memakai bukan hanya yang menutup aurat, artinya menutup kulit kita, tapi juga menutup bentuk aurat kita, sehingga kita memakai yang lebar. Kalau memakai sarung, ya itu jelas lebih utama. Kalau sirwal, maka yang lebar, ya, jangan celana yang apa namanya, apa kata orang, street atau yang jenisnya itu. Nah, itu jangan dipakai.